إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإسلام kita pada kali ini insyaAllah kita khususkan dengan tanya jawab karena sebagian ikhwah ada yang bertanya kapan ada sesi tanya jawabnya. Jadi untuk kali ini kita akan khususkan tanya jawab. Jadi bagi antum yang punya pertanyaan silahkan dicatat dan di apa namanya dikirimkan kemari. Ada dua hadis tentang haji tamattu. Yang pertama disandarkan kepada Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Ahmad Nasa'i. Syekh Albani mengatakan sanadnya dhaif. Yang kedua disandarkan kepada Ibnu Umar. Syekh Albani juga mengatakan sanadnya dhaif dengan jalur ini. Apakah berarti hadis tersebut di atas tidak dapat dijadikan dalil? Pertama, perkataan sanadnya dhaif itu hanya berhubungan dengan sanad itu saja. Bedakan hukum antara sanadnya dhaif dengan hadisnya dhaif. Bedakan antara sanadnya sahih dengan hadisnya sahih. Kalau dikatakan sanadnya dhaif, maksudnya sanad itu. Adapun hadisnya apakah bisa dipastikan dhaif? Belum tentu. Kenapa? Karena untuk menyebutkan bahwa suatu hadis itu sahih harus terpenuhi padanya 5 syarat. Syarat yang pertama apa? Sanadnya bersambung. Syarat yang kedua apa? Perawinya adil. Syarat yang ketiga apa? Perawinya dhabit. Syarat yang keempat apa? Tidak syad. Syarat yang kelima dan tidak ada penyakitnya. Nah, kalau tiga syarat pertama ini terpenuhi, tiga syarat yang pertama terpenuhi apa saja tadi? Hah? Bersambung, adil, dhabit, maka ini disebut sanad ini sahih. Tapi untuk mengatakan hadisnya sahih belum tentu. Kenapa? Karena harus terpenuhi dua syarat lagi. Syarat yang pertama, yang keempat apa? Syadz. Dan syarat yang kelima apa? Tadi tidak ada ilatnya. Untuk mengetahui suatu hadis itu syadz atau tidak ada ilatnya, bagaimana caranya? Caranya yaitu mengumpulkan seluruh jalan-jalan hadis. Kita buka kitab-kitab hadis, ada enggak sanad lain selain sanad ini? Oh, ternyata kita temukan beberapa sanad. Ternyata sanadnya saling menguatkan satu sama lainnya. Dan tidak terdapat di situ pertentangan, tidak pula terdapat cacat dan yang lainnya. Baru kita katakan hadis ini apa? Sahih. Sanad ini dhaif. Tapi ternyata setelah dicari jalan-jalan lainnya, ada jalan-jalan lain yang jalannya lebih baik dari ini. Sehingga pada saat itu apa yang terjadi? Hadisnya naik derajatnya dari dhaif jadi apa? Hasan. Bahkan naik lagi kepada sahih. Ya, jadi perkataan sanad dhaif dengan jalur ini, perhatikan. Sanad dhaif dari jalur ini berarti ada isyarat apa? Ada jalur lain tidak? Ada jalur lain. Jangan kita hanya sebatas melihat satu jalur tanpa melihat jalur yang lainnya. Setelah kita kumpulkan seluruh jalur dan sanadnya, baru kita bisa tentukan ini hadis sahih apa hadis apa dhaif. Ya. Maka dari itu, ikhwata Islam, hadis tentang masalah haji tamattu hadisnya sahih. Diriwayatkan Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Ya. Apa benar orang yang punya hutang meski sudah diikhlaskan oleh yang diutangi akan dimintai pertanggungjawaban nanti oleh Allah? Ya enggak lah. Kalau yang dihutangi sudah mengikhlaskan, udah saya ikhlas, enggak usah dibayar lagi. Ya udah selesai. Dia sudah tidak ada tanggung jawab lagi di hari kiamat. Ya. Syaratnya satu tadi, kalau yang dihutangi apa? Mengikhlaskan. Tapi ada Pak, mengikhlaskannya karena terpaksa. Ya, ditagih enggak bayar, ditagih enggak bayar, ditagih enggak bayar. Udahlah, saya ikhlasin aja deh. Ya. Kesel karena kesel gitu, itu bukan ikhlas sebetulnya, Pak. Tapi karena apa? Kesel. Ya. Akhwat boleh enggak Ustaz naik ojek online? Nih, yang nyetirnya siapa? Ya kalau ternyata yang nyetirnya laki-laki, kemudian dia naik ojek online, masukkan pada hadis dua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Iya. Emang akhwat enggak punya syahwat ya? Akhwat punya syahwat enggak sih? Punya, kayak laki-laki sama, ya. Maka sebagaimana laki-laki terfitnah dengan akhwat, akhwat pun bisa terfitnah dengan laki-laki. Ya, kecuali kalau yang naik ojeknya nenek-nenek peot, udah enggak punya nafsu, tukang ojeknya juga udah ngelihatnya juga malas. Ya. Belain lagi. Maka dari itu ya seorang akhwat tidak boleh naik ojek online kecuali kalau keadaannya apa? Sangat dibutuhkan. Enggak ada apa namanya transportasi lain dan dia harus segera pergi karena perkara yang sifatnya sangat-sangat ya dibutuhkan. Karena kaidah usul fikih mengatakan sesuatu yang diharamkan karena bisa menjerumuskan boleh kalau ada kebutuhan. Ya. Apakah mengajak istri jalan-jalan dapat pahala besar? Apakah ada hadisnya? Enggak ada hadisnya, Pak. Yang jelas, kalau antum mengajak istri jalan-jalan, yang harus dilihat pertama niatnya apa. Yang kedua, jalan-jalannya kemana dulu? Mah, jalan-jalan yuk, kemana? Ke Hong Kong. Ih, ke negeri kafir dibawanya, kan enggak boleh. Iya. Jalan-jalan yuk kemana? Ke Pantai Kute. Widih. Iya. Di tempat yang di situ maksiatnya banyak dan yang lainnya. Kayak jalan-jalannya kemana? Kasihan misalnya antum ngelihat istrinya tiap hari capek ngurusin anak dan yang lainnya butuh refreshing. Ya, ya udahlah. Yuk kita pergi jalan-jalan ke tempat yang indah biar menghilangkan stres, biar refreshing. Enggak masalah, bagus enggak masalah. Kalau niatnya seperti itu insyaallah dapat pahala, Pak. Karena yang namanya istri juga butuh refreshing, butuh istirahat, butuh ya, nyantai. Istri bukan babu. Walaupun ada sebagian istri yang lebih lebih senang di rumah aja. Ada ya sebagian istri yang seperti itu. Kalau diajak jalan-jalan enggak ah, di rumah aja. Dia lebih menikmati di rumah, ya. Apakah boleh jadi pramugari di pesawat? Jawabnya tidak boleh. Kenapa? Yang pertama, yang namanya pramugari sudah pasti pakaiannya tidak sesuai dengan syariat. Walaupun pakai hijab, hijabnya enggak sesuai syariat. Yang kedua, pasti dia pergi tanpa mahram. Ya. Yeah. Makanya dan Rasulullah sabda la yahillu limra'atin tu'minu billah wal yaumil akhir, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat antusafir, untuk bersafar ya masirata yaumin wa lailah, dengan perjalanan sejauh sehari semalam illa ma'adhi mahramin, kecuali bersama mahramnya. Yang dimaksud dengan sehari semalam di sini bukan waktunya, Pak, tapi perjalanan jauh. Ya, karena di zaman Rasulullah SAW itu menghitung jarak itu dengan waktu, perjalanan sehari ke sana, perjalanan semalam. Ya. Maka saya katakan tidak boleh. Dan juga dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita untuk tinggal di rumah. Allah berfirman, "Waqarna fi buyutikunna." Dan hendaklah kalian wanita tinggal di rumah-rumah kalian, kata Allah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah wanita bertabarruj, bersolek, berdandan sebagaimana tabarrujnya jahiliyah yang pertama. Ya. Apa hukum anak kecil yang salat tepat di belakang imam? Jangan, Pak. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyalini ulul ahlami wan nuha minkum." Hendaklah yang berada di belakangku langsung, kata Rasulullah, ulul ahlami wan nuha, orang yang sudah balig dan berakal. Lihat, ini perintah dari Nabi. Nabi menyuruh yang hendaknya berada di belakang imam itu apa? Orang yang sudah balig dan berakal. Berarti itu menunjukkan bahwa anak kecil tidak boleh berada di barisan paling apa? Kecuali kalau si anak ini hafalannya banyak, Pak. Dan dia dibutuhkan untuk meluruskan kesalahan imam di saat terjadi kesalahan dalam hafalan dan yang lainnya. Silahkan saja kalau memang tidak ada yang lain. Maksudnya yang balig dan berakalnya enggak ada gitu. Tapi kalau yang galik balik dan berakalnya ada dan dia juga hafal Quran dan yang lain, jelas itu didahulukan. Kenapa? Karena itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika iqamah telah didirikan, apakah diperbolehkan kita memberi salam dan bersalaman kepada teman di sebelah kita karena baru ketemu? Kalau iqamah sudah didirikan, kemudian kita ketemu sama teman sambil salaman, kita jalan kepada ke saf, enggak masalah, silakan aja. Ya. Asal jangan ahlan, assalamualaikum, gimana kabarnya, bukhair ya, gimana kabar? Ini mau salat, ngobrol dulu. Ya. Ya tentu ini enggak benar. Kenapa? Karena kita berusaha untuk mengejar keutamaan saf yang pertama. Ya, itu lebih utama ya, akhwat Islam, azami Allah wa iyyakum. Bagaimana kalau kita ingin menikah tapi orang tua inginnya resepnya yang enggak resepsinya tidak syar'i, Ustaz? Ya. Ya berusahalah pahamkan dulu. pahamkan kepada orang tua tentang haramnya musik, tentang enggak bolehnya biduanita, tentang yang namanya pernikahan itu enggak boleh ya terjadi hal-hal yang diharamkan dalam syariat. Pahamkan dulu. Kalau sudah berusaha dipahamkan, dipahamkan tetap saja enggak mau terima, pokoknya harus begini begini begini. Ya udahlah, antum melepas diri tapi tetap nikah, Pak, daripada enggak nikah-nikah gara-gara itu. Kasihan. Ya. Yang dosa ya mereka. Yang penting antum sudah berusaha sekuat tenaga untuk memberikan apa? Pemahaman. Saya baru tahu kalau di masjid tempat tinggal saya di depannya ada satu kuburan yang hampir menempel ke dinding masjid. Posisinya sebelah kanan di depan makmum, bukan pas imam. Bagaimana ini? Kalau kuburan itu masih di dalam area masjid, karena kan masjid itu kan ada halamannya, Pak ya. Dan yang rajih, halaman masjid kalau memang ternyata ada batasan dengan pagar masjidnya, itu termasuk masjid. Maka kalau kuburan itu masih ada di dalam area masjid, maka tidak boleh sholat di situ. Karena hukumnya kuburan itu berada di dalam masjid. Tapi kalau ternyata dia bukan bagian dari area masjid, terpisah, dan dia tidak termasuk masjid, maka pada waktu itu boleh sholat di situ. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, la tattakhidul qubura masajid. Jangan kamu jadikan kuburan sebagai apa? Masjid. Artinya, kata Imam Syafi'i, yaitu membangun ya masjid di atas kuburan. Nah, ya. Diangkatnya derajat bagi penuntut ilmu. Apa bentuknya diangkat derajat penuntut ilmu? Apakah di dunia ataupun juga di akhirat? Dua-duanya. Iya. Di dunia diangkat dengan apa? Diangkat dengan cara yang pertama, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk apa? Meniti jalan kebenaran. Karena dengan ilmu dia tahu ini halal, ini haram, ini hak, ini batil. Dengan ilmu Allah angkat derajatnya dengan apa? Di saat ia mengamalkan ilmu tersebut. Ketika ia mengamalkan ilmu dari sisi akidahnya, akhlaknya, muamalahnya dan yang lainnya, Allah selamatkan ia dari berbagai macam apa? Ya, keharaman. Masya Allah, itu derajat yang tinggi, kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat lebih lagi, Pak. Diberikan oleh Allah ketinggian derajat di dalam surga insya Allah. Biiznillah. Apa hukum berdakwah dengan media televisi dan dengan video? Apakah ada benar perselisihan dalam hal ini? Benar. Ada sedikit perselisihan. Ada perselisihan apakah televisi video ini masuk di dalam kategori taswir, yaitu menggambar yang diharamkan atau tidak. Ya. Kebanyakan ulama di zaman sekarang mengatakan bahwa video tidak masuk. Yang perselisihan kuat itu masalah potret, Pak. Potret. Kebanyakan ulama mengatakan enggak boleh. Ya, dengan alasan bahwa itu termasuk menggambar. Sementara Syekh Utsaimin mengatakan boleh. Dengan alasan bahwa itu tidak termasuk menggambar. Karena potret itu hanya mengambil aslinya saja, ditempel seperti cermin, enggak ada bedanya. Dan ini dibela oleh banyak ulama juga seperti Syekh Sa'ad Syidri, ya, dan yang lainnya. Yang jelas silakan amalkan sesuai yang antum pandang apa? Rajih dan kuat. Namun tentunya kita juga tidak bermudah-mudahan dalam hal ini. Kemudian Masalah video kita lihat maslahatnya besar sekali, Pak. Televisi maslahatnya besar sekali, Pak. Di zaman sekarang apalagi yang namanya media itu luar biasa sekali. Ya, semua orang punya HP, pasti itu. Maka kita berusaha untuk masuk dalam dunia dakwah melalui video dan yang lainnya, enggak masalah. Ya, saya lebih merojihkan pendapat kebanyakan ulama di zaman ini mengatakan bahwa untuk video enggak masalah. Hatta Syekh Saleh Fauzan yang tadinya enggak boleh, sekarang Bu membolehkan. Bahkan sekarang beliau Syekh Saleh Fauzan aktif ya di TV Saudi, ya, apa namanya, menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa dan yang lainnya. Ya, Allahu a'lam. Tentang tata cara duduk diam di tempat sholat untuk mendapatkan fadilah pahala haji umroh setelah sholat subuh berjamaah. Caranya bagaimana? Ya, duduk aja. Duduknya harus bersila, pokoknya enggak ada ketentuan. Pokoknya duduk, tapi bukan main game, zikir. Antum duduknya mau bersila, kayak mau duduknya gimana, terserah antum lah. Enggak ada ketentuan, Pak. Jadi duduk aja di tempat, ya. Setelah sholat, antum duduk, zikir, baca Quran, sibukkan dengan ya zikir kepada Allah sampai matahari apa? Terbit. Adapun bagaimana cara duduknya tidak ada keterangan dalam syariat. Ya, dibebaskan. Gimana enaknya antum aja deh. Kesempurnaan sholat rapat dan lurus. Pertanyaan, bagaimana dengan jamaah yang membawa balita diajak dalam saf? Padahal anak itu tidak sholat, main-main aja. Apakah posisi balita itu memutuskan saf atau tidak? Ikhtilaf para ulama. Umar bin Khattab berkata, ya, keluarkan anak-anak balita itu dari saf. Yang jelas, Pak, kalau memang antum melihat anak antum ini malah main-main dan gak sholat, lebih baik jangan dibawa ke masjid. Kenapa? Karena mengganggu orang sholat itu haram. Mungkin antum punya niatan bagus, niatannya ingin supaya anak saya jadi senang ke masjid. Tapi itu adalah maslahat yang sifatnya khusus. Sementara yang keganggu sama anak kita banyak banget, sehingga mudaratnya umum. Kaidah usul fikih mengatakan apa? Apabila bertabrakan antara mudarat yang bersifat lebih besar dibandingkan dengan maslahat yang sifatnya khusus, tentu kita hindari mudarat yang lebih besar itu. Lagian anak balita kan belum wajib apa-apa, baru sahnya sholat mereka itu di umur 7 tahun kalau sudah mumayyiz. Makanya dari itulah, ya, kalaupun memang antum mau membawa anak antum yang masih kecil, ajarkan kepada dia, didik kepada dia. Nah, itu baru namanya mendidik, Pak. Nah, nanti di masjid kamu gak boleh jalan-jalan, gak boleh teriak-teriak, dilarang sama Rasulullah SAW. Ternyata diajak malah lari-lari, nanti dia besok-besok antum bilang ke dia, kalau kamu di masjid ribut, bapak enggak mau bawa kamu. Iya. Diajarin dong, jangan dibiarkan. Saf di jajaran tiang tidak dipakai, tapi banyak jamaah sholat di luar dinding karena penuh. Hal ini sering terjadi di masjid kita ini. Bagaimana? Ya, memang pertama ada hadis yang melarang kita bersaf di antara tiang-tiang. Alasannya apa? Karena bisa memutuskan saf, Pak. Namun kata para ulama, kalau memang jamaahnya penuh, tidak apa-apa kita sholat di antar tiang itu. Kenapa? Karena sifatnya dibutuhkan masalahnya. Nah sekarang daripada antum di luar, juga tetap aja terputus sama. Bukankah lebih baik mengisi saf-saf yang apa di antara tiang tersebut? Iya. Yeah. Apakah ikut suami yang batil? Wih, suami yang batil. Kejem bener nih istrinya nih. Apakah ikut suami yang batil, suka berbohong kepada istri, ataukah ikut saudara yang benar, Ustaz? Ikuti suami. Kewajiban kamu sama suami lebih gede tuh. Kalau masalah dia bohong, itu dosanya antara dia dengan Allah. Jangan dibalas dengan maksiat kamu kepada apa? Suami. Sebab kalau kamu balas dengan seperti itu, ah saya gak mau ikut suami lagi, saya ikut saudara aja, kamu lebih gede dosanya dari dia. Kalau dia cuma berbohong, kamu sudah memaksiati suami. Ini ya, ini namanya membalas maksiat dengan maksiat. Maka dari itu sabarlah. Masalah dia berbohong, selama dia masih memberikan nafkah, tidak menzalimi kamu, cuma ngebohongin doang. Ya, ditanya mau kemana, mau ke kantor, padahal ya ke tempat yang lain. Ya itu dosa dia sudah. Ya. Saya punya usaha. Terus ada teman mensarankan di apa sini? Disyariatin. Usahanya disyariatin. Maksudnya syariatin apa sih? Supaya dibacakan surat Al-Mulk di atas air dan airnya disiram ke bawah gerobak. Apakah syariat ini boleh dijalankan? Ini syariat siapa? Bukan syariat Nabi Muhammad, bukan. Kalau itu ada dalilnya dari Rasulullah, pasti Rasulullah sudah sampaikan. Maka kalau ada orang yang ngasih saran, nih saya kasih syariat, tanya ke dia itu syariat siapa. Kalau dia bilang, oh syariat Nabi Muhammad, mana dalilnya? Begitu. Ya. Ingat saudaraku, tidak boleh kita punya keyakinan surat tertentu bisa begini dan begitu, kecuali dengan apa? Dalil. Siapa yang mengatakan surat ini bisa bikin laris dan yang lainnya tanpa ada dalil, sungguh ia telah berdusta atas nama syariat. Ya, enggak boleh. Bagaimana menasihati orang tua yang masih melakukan amalan bid'ah? Udah, yang kamu pikirkan gimana caranya kamu berbakti sama orang tua dulu deh. Nanti kalau kamu baktinya sama orang tua begini, insya Allah orang tua dengerin, Pak. Tapi masalahnya bakti kamu juga kurang, mau nasihatin orang tua gimana akan didengar. Perbaiki dulu deh akhlak kamu sama orang tua, baktinya, masya Allah. Sambil sedikit demi sedikit memberikan pemahaman. Iya. Yeah. Ada yang bilang soal hadis yang bilang dua orang yang pagi-pagi keluar di pagi dibagi dua golongan, satu orang gila dan dua orang yang menuntut ilmu. Apa itu hadis, Ustaz? Bukan. Itu perkataan Syu'bah bin Al-Hajjaj, seorang ulama yang hidup, yang wafat tahun 160 Hijriah. Beliau mengatakan di Dahulu di zaman kami tidak ada yang lari-lari di waktu pagi hari kecuali dua orang. Kalau enggak orang gila, maka penuntut ilmu, karena ingin berusaha bisa mendapatkan saf yang paling depan. Jadi itu bukan hadis sama sekali, ya. Jangan dikira hadis, Pak. Ustaz, kadang-kadang melakukan dosa, kadang-kadang melakukan amal soleh, apakah termasuk hilang akal? Kadang-kadang melakukan dosa, masalahnya kalau kamu melakukan dosa, taubat enggak? Iya. Kalau kamu misalnya melakukan dosa, taubat sama Allah, kemudian suatu ketika kamu jatuh lagi kepada dosa, taubat lagi sama Allah subhanahu wa ta'ala, sambil terus beramal soleh, maka saya yakin semua kita pasti begitu. Iya tidak? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat maksiat? Ada? Ngacung. Ada yang berani berkata, saya tidak pernah berbuat maksiat Ustaz sampai detik ini? Tidak pernah ada. Bahkan saya mau tanya, siapa yang hari ini antum tidak berbuat maksiat? Ada? Tidak ada. Maka dari itulah saudaraku sekalian, ya, sulit sekali kalau syarat istiqomah itu tidak lagi berbuat maksiat. Sulit. Makanya ketika ada orang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, ya, saya ini berbuat dosa lalu saya taubat sama Allah, tak berapa lama saya berbuat maksiat lagi saya taubat sama Allah, tak berapa lama saya berbuat dosa saya bertobat sama Allah. Apa kata Al-Hasan? Lah, memang mukmin semuanya begitu, kata Al-Hasan. Siapa mukmin yang tidak pernah berbuat dosa, saudaraku? Makanya kata Al-Hasan Al-Basri ketika menyebutkan hari raya yang sebenarnya adalah hari yang di hari itu kita tidak berbuat maksiat sama sekali. Itulah hari raya yang sebenarnya, kata beliau. Iya. Tadi Ustaz sampaikan tidak boleh naik ojek online bagi akhwat bersama yang bukan mahram, kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat. Apakah kalau mau hadir ke kajian ini darurat? Enggak darurat. Kenapa? Karena masih bisa didengerin di roja. Iya. Yang kedua, masih ada, selama masih ada tumpangan sama teman, misalnya ada temannya ya punya motor atau punya, tapi temannya bukan teman laki-laki, ya, perempuan, ya antum naik apa, kayak motor, bisa numpang enggak? Iya. Jadi kalau untuk pergi ke kajian tidak termasuk darurat, Pak. Karena disebut darurat itu kalau membahayakan salah satu dari lima. Yang pertama membahayakan agama, atau yang kedua membahayakan harta, atau membahayakan jiwa, atau membahayakan akal, atau membahayakan keturunan. Iya. Maka selama masih ada alternatif lain, kita menuntut ilmu tanpa berbuat maksiat, ambil alternatif tersebut. Iya. Apakah ada puasa Muharram? Oh, itu justru puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan. Rasulullah SAW sabda, afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Seutama-utamanya puasa setelah Ramadan itu puasa di bulan Allah Muharram. Tuh lihat. Berarti berpuasa di bulan Muharram itu pahalanya itu mendekati bulan Ramadan. Bayangkan, itu puasa sunnah yang paling utama sudah. Makanya sangat dianjurkan di bulan Muharram kita banyak-banyak puasa, apa? Puasa sunnah. Kalau antum bisa puasa Daud selama bulan Muharram, masya Allah. Kalau antum bisa memperbanyak puasa Senin Kemis selama bulan Muharram, masya Allah. Iya. Karena bulan Muharram ini luar biasa, Pak. Pahala puasanya itu besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang menafsirkan Quran dengan akalnya bisa dikatakan sebagai ahli Quran? Bukan, itu ahli maksiat. Loh kok ahli maksiat? Ya, karena para ulama mengatakan menafsirkan Al-Quran sebagai dengan sebatas dengan ra'yu itu haram hukumnya. Kata Ibnu Katsir dalam mukaddimah tafsirnya, wa amma tafsirul Quran bimujarradi ra'yi faharam. Adapun menafsirkan Al-Quran sebatas dengan ra'yu saja, dengan akal saja, maka itu hukumnya haram. Kalau haram hukumnya dosa tidak, Pak? Kalau haram hukumnya maksiat tidak, Pak? Maksiat, Pak. Ya. Bagaimana mau menafsirkan Quran sebatas dengan akal, akal, akal? Masya Allah, ini bahaya sekali, Pak. Para ulama seperti Ibnu Katsir mengatakan tafsirkan Quran dengan Quran, kalau tidak Quran dengan hadis, kalau tidak tafsirkan Quran dengan pendapat para sahabat, kalau tidak maka tafsirkan Quran dengan pendapat para tabi'in, kalau tidak ada juga baru tafsirkan Quran dengan bahasa Arab yang fasih. Adapun kata beliau menafsirkan Al-Quran sebatas dengan ra'yu semata, maka itu hukumnya haram, enggak boleh. Ya. Tidak bisa disebut orangnya ahli Quran, tidak sama sekali. Walaupun Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in membagi ra'yu ada dua macam. Ada ra'yu yang terpuji dan ada ra'yu yang tercela. Ra'yu yang terpuji apa? Yang pertama, ra'yu yang selaras dengan Al-Qur'an dan hadis. Ra'yu yang kedua apa yang terpuji, yaitu ra'yunya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin, Pak, suatu ra'yu seselaras dengan Al-Qur'an dan hadis kecuali dengan keilmuan. Iya. Apakah seseorang yang bertaubat kemudian dia terjatuh lagi dalam kemaksiatan, lalu dia kembali bertaubat dan jatuh lagi terus hingga berulang kali, apakah kira-kira taubatnya diterima? Diterima kalau memenuhi tiga syarat. Dia menyesali dosanya, dia berazam untuk tidak kembali lagi, dan dia berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Ya, diterima insyaallah. Cuman jangan sampai yang seperti ini jangan kemudian jadikan alasan, ah gampang nanti saya taubat lagi. Setelah taubat ada niat lagi, nanti saya mau maksiat lagi, setelah itu saya taubat lagi. Ini namanya bukan taubat. Kalau antum bertaubat tapi di hati antum ada niat ingin balik lagi, berarti antum belum menyesal namanya. Sebab konsekuensi menyesal itu mengharuskan antum merasa jijik dengan taubat tersebut, dengan apa? Dengan dosa tersebut. Itu konsekuensi sudah. Apakah ada sholat sunnah setelah sholat subuh? Tidak ada. Rasulullah sabda, la solata ba'dal fajri, tidak ada solat setelah solat subuh. Adapun hadis riwayat Tirmidzi bahwasanya Rasulullah SAW setelah selesai solat subuh ada orang yang solat dua rakaat, maka Rasulullah menegur dia. Kata sahabat ini, hai Rasulullah, tadi aku tidak sempat qobliyah subuh. Maka Rasulullah pun diam, tidak mengingkari. Maka itu solat qadha namanya, Pak. Itu mengqadha qobliyah subuh yang tidak sempat kita lakukan. Tapi kata para ulama yang paling utama mengqadha qobliyah subuh itu nanti setelah matahari terbit. Karena adanya hadis yang menganjurkan demikian dalam riwayat Imam Ahmad. Ketika sholat isya berjamaah, saya ketinggalan sholat dan sudah masuk rokaat yang keempat. Bagaimana cara saya menyempurnakan 3 rokaat yang ketinggalan sholat saat sholat isya? Apakah melakukan tasyahud awal lagi? Saat kapan? Jadi kalau misalnya masuk rakaat keempat ya, maka ikuti saja apa yang dilakukan oleh imam. Imam tahiyat ya, kita ikut tahiyat. Tapi itu tidak dianggap tahiyatnya. Kemudian bangkit rakaat kedua, lalu kemudian tasyahud awal. Bangkit rakaat ketiga biasa, rakaat keempat tasyahud lagi. Berarti 3 kali tasyahud dong, enggak masalah. Karena yang pertama kita lakukan itu sebatas karena mengikuti siapa? Imam. Karena Rasulullah SAW sabda, innama ju'ilal imamu liutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya. Sudah masuk isya belum? Hah? Sudah? Baik, kalau sudah kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.